Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma'ba'ad. Jadi, kita sedang belajar Al-Kalam dan telah kita lewati definisinya, lughatan al-lafzul mudu' li ma'nan, istilahan al-lafzul mufid, wahidul kalam, kalimah, definisinya kalimah adalah al-lafzul mudu' li ma'nan mufrad atau lebih singkat dari itu seperti kata Ibn Hisham, qawlun. Qawlun mufrad dan kalimat terbagi menjadi ism fi'il harf. Secara istilah, adapun lughatan juga telah kita belajari bahwa kalimat tutlaqu fil lughah ala jumlah mufidah aidan. Nah, juga dimutlakkan atas suatu kalimat, bukan hanya kata. Tetapi secara istilah kalimat ya khusus untuk kata. Qawlun mufrad yang tidak murakkab. Nah, terkait gabungan beberapa kalimat itulah yang mufid yang kemudian menjadi jumlah. Nah, imma ism atau amma fi'il atau harf kemudian dalalah. Ism fi'il harf juga sudah kita lewati. Terkait dengan harf, sini disebutkan al-wawu. Ya, bahwa al-wawu datang dengan fungsi sebagai atifah. Nah, huruf ataf yang menunjukkan istirak al-muta'atifain fil hukm istirak al-muta'atifain fil hukm wala taqtadi at-tartib wala tunafi illa bidalil. Pada asalnya begitu, menunjukkan persekutuan dua perkara yang diatafkan dengan wawu dalam hal hukum dan tidak menunjukkan wawu tidak menunjukkan adanya tertib, tidak menunjukkan tertib dan juga tidak menafikan tertib kecuali apabila ada dalil. Di perasaannya tidak menuntut ya berurutan dan tidak juga menepisnya kecuali dengan dalil. Jadi misalkan ayat dalam surat At-Taubah ayat 60 innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya, yakni 8 asnaf, 8 golongan pendistribusian harta zakat. Satu dan yang lainnya diatafkan dengan huruf wawu. Jadi tidak menunjukkan tertib. Ya. Jadi tidak harus fuqara dulu. Kemudian masakin dan seterusnya. Bisa saja diberikan yang terakhir yang disebutkan. Atau yang pertengahan salah satu dari yang disebutkan. Karena tidak tertib. Tayyib. Sebagaimana pada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Terkadang Nabi atau minha yani min az-zakah al-mu'allafat qulubuhum wa taratan akharin. Oleh kerana Nabi memberikan golongan yang mu'allafat qulubuhum yang hendak diikat hatinya dalam Islam dan yang lainnya ya tidak diberi. Nah, yang masih ya lemah keislaman yang tidak diperkokoh dan yang sudah kuat tidak diberi. Akadah. Nah, contoh lain, ketika datang dalil yang menunjukkan tertib, tertib maka ya kita mengatakan di sini secara tertib. Ketika ada dalil, contoh ayat Inna Safa wal Marwata min Sa'airillah. Perhatikan inna safa wal marwata min sa'airillah, sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwah, dua bukit Safa dan Marwah digandengkan dengan huruf ataf al wawu, keduanya termasuk min sa'airillah, termasuk dari syiar-syiar Allah dalam rangkaian manasik haji. Ada namanya sa'i, sa'i dari bukit ya Safa ke Marwah. Jika kita kembali kepada muqtada al-ataf bil wawi, sudah kita pelajari tadi bahwa pada asalnya wawu tidak menunjukkan tertib. Artinya sebatas ya sebatas didahulukannya penyebutan bukit Safa atas bukit Marwah dengan huruf wawu, fungsi wawu di sini tidak menunjukkan tertib bahwa dimulai sa'i itu dari bukit Safa dan Marwah, hanya berdasarkan ini tidak. Tetapi ja'a dalilun minas sunnah. Ya dulu ada tertib, tetapi telah datang dalil dalam as-sunnah menunjukkan tertib, yaitu hadis Jabir ibn Abdullah. Hadis Jabir ibn Abdullah inda Muslim. Hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu inda Muslim. Kita tak bersama Jabir ibn Abdullah adalah rawi hadis manasik haji Nabi asalam di Hajjatul Wada' yang paling lengkap, hadisnya panjang sampai Al-Albani rahimahullah mengarang kitab manasik haji. Ya, itu kitabnya adalah isinya adalah hadis Jabir bin Abdullah. Nah, di antara isi hadis yang diriwayatkan oleh Jabir pada manasik haji Nabi asalam pada Hajjatul Wada' adalah kata beliau, hina akbal ar-rasul alaihi salatu wassalam ala as-safa, hina akbal ar-rasul alaihi salatu wassalam ala as-safa, wadana minhu qara'a hadhihi al-ayah, qara'a hadhihi al-ayah, inna as-safa wal marwata min sha'airillah, thumma qala أبدأ بما بدأ الله به ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. Ketika Rasul alaihissalam menuju Bukit Safa dan sudah mendekat dari Bukit Safa, Nabi membaca ayat ini, Inna Safa wal Marwata min Sya'irillah. Karena itu disunnahkan bagi orang yang berhaji, berumrah, ketika hendak melakukan sa'i, ketika dia sudah berjalan menuju Bukit Safa, ya, dan sudah dekat dari Bukit Safa, maka disunnahkan baca ayat ini, Inna Safa wal Marwata min Sya'irillah. Nah, sampai di situ, sesuai yang dibaca oleh Nabi. Kemudian Nabi berkata, bersabda, abda'u, aku akan memulai bima bada'allahu bih, dengan apa yang Allah mulai. Allah memulai menyebutkan dengan apa? Bukit apa? Bukit Safa. Dan mengatakan saya akan memulai dari yang dimulai oleh Allah SWT di Bukit Safa. Ini dalil bahwa di sini ada tertib sa'i dipersyaratkan harus mulai startnya dari Bukit Safa. Nah, berdasarkan dalil hadis tadi. Nah, baik. Kemudian berikutnya alfa. Alfa ta'ati atifatan fatufidu ishtirakal muta'atifain fil hukma tarti wa ta'kid. Alfa atifiyah. Alfa harfu atifa menunjukkan ishtirak dua perkara yang diatafkan dalam hal hukum disertai at-tertib dan at-ta'kid. Tertib berurutan dan at-ta'kid artinya yang kedua, ya, terjadi mengikuti yang pertama. Nah, artinya apa ta'kid? Yakni bila muhlah. Bila muhlah. Nah, bila muhlah. Bila mulanya apa? Tanpa perantara. Nah, tanpa waktu perantara pemisah. Jadi, yang kedua langsung jatuh terjadi setelah yang pertama tanpa diselingi oleh jarak pemisah. Waktu pemisah. Jarak waktu yang memisahkan antara keduanya. Dan di sini, ta'kid, seperti kata Ibn Hisham, dalam syarh Qutrin Nada, saya lihat nanti syarh Qutrin Nada, Ibn Hisham mengatakan apa? Ta'qibu kulli syai' ta'qibu kulli syai'in bihasabi. Ta'qibu kulli syai'in bihasabi. Ya, ta'qib yang kedua mengikuti yang pertama langsung tanpa jarak waktu pemisah, ya, untuk segala sesuatu itu bihasabih, yakni masing-masing tergantung keadaannya, situasi dan kondisinya, tidak bisa disamaratakan. Nah, dicontohkan oleh beliau misalkan, fadakul dakhaltu Basra fa Baghdad, dakhaltul Basrata fa Baghdad. Aku masuk Basrah, kemudian ya langsung setelah itu Baghdad. Ini semuanya wilayah Irak. Irak itu meliputi Baghdad, Basrah, Kufa, Wasit. Nah, dakhaltul Basrah fa Baghdad. Aku masuk Basrah, kemudian Baghdad. Wa kana bainahuma salasatu ayyam. Wa kana bainahuma salasatu ayyam. Dan jarak antara Basrah dan Baghdad di masa itu, jarak tempuhnya adalah 3 hari. Nah, perjalanan ditempuh dalam waktu 3 hari dari Basrah ke Baghdad, tiba di Baghdad dalam waktu 3 hari. Nah, wa dakhalta ba'da tsalits. Wa dakhalta ba'da tsalits. Dan Anda masuk ke Baghdad dari Basrah, safar ke Baghdad dan masuk di Baghdad setelah hari ketiga. Dan memang jaraknya secara adat kebiasaan di Mekah itu ditempuh 3 hari dan Anda masuk setelah hari ketiga. Fadzalika ta'qibun fi mithli hadza 'adatan. Fadzalika ta'qibun fi mithli hadza 'adatan. Maka yang seperti itu termasuk ta'qib. Jadi ya, secara adat kebiasaan. Karena memang secara adat perjalanan jarak tempuh antara Basrah dan Baghdad 3 hari. Ternyata Anda meninggalkan Basrah, berhasil masuk ke Baghdad setelah hari ketiga, artinya tidak tertunda perjalanannya, tidak ada ketertundaan yang memisah, langsung dari Basrah langsung Baghdad. Nah, fa idza dakhalta ba'da ar-rabi' fa laysa bita'qib. Fa idza dakhalta ba'da ar-rabi' fa laysa bita'qib. Kemudian idza dakhalta, apabila Anda masuk ke Baghdad ba'da ar-rabi' setelah hari keempat, falaysa bita'qib, maka itu tidak dianggap ta'qib. Kenapa? Karena ada waktu ya, keterlambatan sehari begitu yang memisahkan. Jadi tidak langsung, ada keterlambatan masuk. Ya. Jadi tidak benar untuk mengatakan dakhaltul Basrah fa Baghdad. Benarnya mengatakan dakhaltul Basrah summa Baghdad. Begitu. Baik. Nah, Syekh Rafi memberi contoh di syarah al-usul. Syarah al-usul beliau memberi contoh. Ya, yuqal tazawwaja Zaidun fa wulida lahu. Tazawwaja Zaidun fa wulida lahu. Zaid menikah. Ya, tazawwaja Zaid menikah, fa wulida lahu, kemudian dia dikaruniai anak dengan huruf ataf alfa. Wa huwa qad wulida lahu ba'da tis'at ashhur. Wa huwa qad wulida lahu ba'da tis'ati ashhur. Dan dia ya Zaid dikaruniai anak setelah 9 bulan istrinya mengandung. Tetapi nikah langsung hamil gitu. Nikah langsung hamil 9 bulan dari hari pernikahannya langsung lahir anaknya. Artinya apa? Tidak ada ketertundaan. Nah, habis pernikahan langsung hamil. Dan memang secara adat ya, biasanya anak itu lahir dalam setelah dikandung oleh ibunya berapa? 9 bulan. Artinya memang langsung hamil. Nah, ini benar bahasanya. Fawulidalah. Yani ta'qib. Kelahiran anaknya itu ya'qibu zawajah. Kelahiran anaknya itu mengikuti langsung setelah pernikahan karena langsung hamil dan langsung lahir setelah 9 bulan. Kata Ibn Abbas selanjutnya, lakin idza lam tahmil imra'atuhu illa ba'da shahrayn min al-jima' la yuqalu lahu dhalik. Lakin idza lam tahmil imra'atuhu illa ba'da shahrayn min al-jima' la yuqalu lahu dhalik. Tetapi ya, idza lam tahmil imra'atuhu, apabila istrinya tidak mengandung, tidak hamil, illa kecuali ba'da shahrayn, setelah 2 bulan dari pernikahannya, min al-jima' dari dukulnya, dari jima'nya, la yuqal lahu dhalik. Ya. Hal itu tidak bisa dikatakan demikian. Tidak bisa dikatakan tazawwaja Zaid fa wulida lahu. Kenapa? Karena setelah menikah dan terjadi dukul percampuran tidak langsung hamil. Ada jarak 2 bulan pemisah dari ya awal pernikahannya jima'nya sampai dia hamil. Jadi tertunda. Jadi tidak ada ta'kid di sini. Terjadi muhlah, pemisah. Nah. Li wujudil fasil, kata Syekh. La yuqalu dhalika li wujudil fasil, karena ada pemisah. Nah, berikutnya nih contoh yang berikutnya disebut kepada faedah, masya Allah, terkait tafsir. Kata Ibn Al-Qayyim selanjutnya, contoh lainnya, wa qawluhu ta'ala, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an, fatusbihul ardu mukhdarrah. Al-Hajj, ayat 63. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an, fatusbihul ardu mukhdarrah. Ha? Al-Hajj 63. Tidakkan kau melihat anna Allah, sesungguhnya Allah, anzala minas sama' telah menurunkan dari awan, ma'an, air hujan, fatusbihul ardu mukhdarrah. Kemudian bumi menjadi hijau. Ya, tumbuh rumputnya, tanamannya. Kata Syekh, fahal ikhdarrat al-ardu fi laylah? Fahal ikhdarrat al-ardu fi laylatin? Maka apakah ya realitas yang kita saksikan, ikhdarrat al-ardu fi laylah, apakah memang bumi itu langsung hijau dalam semalam? Turun hujan dan dalam semalam, sehari langsung hijau. Kita lihat, kan tidak langsung begitu kan? Ada proses tentunya. La, kata Syekh, la. Tidak langsung hijau tentunya, tidak langsung hijau. Lakin, lakinnaha min hini nazalal mataru bada'at fil imbat. Lakinnaha min hini nazalal mataru, lakinnaha akan tetapi bumi, min hini, mulai sejak nazal al-matar, turunnya hujan, bada'at mulailah bumi itu fil imbad, keluar tanamannya, mulai muncul pucuk-pucuknya, ya kan begitu. Adapun hijaunya butuh proses tentunya, ya 2-3 hari, 4 hari, 5 hari, semakin hijau. Nah, tapi awal turun hujan langsung mulai tumbuh. Seandainya awal turun hujan tidak langsung tumbuh, berselang sehari atau berselang 2 hari baru mulai keluar pucuk tumbuh, itu berarti tidak ta'kid, karena ada fasil. Ketika dari awal turun hujan langsung tumbuh keluar pucuk, adapun menghijaunya berproses beberapa hari kemudian, tetapi tumbuhan langsung muncul dari awal, maka berarti di sini ta'kid. Nah, kemudian al-lam al-jarrah laha ma'anin min at-ta'lil wa at-tamliq wa al-ibaha, ada beberapa makna di antaranya. Sebelum itu masih alfa, masih ada makna apa? Wa ta'ti sababiyatan fa tufidu at-ta'lil. Tadi atifah. Nah, maka fi ta'kid wa ta'ti sababiyatan fa tufidu at-ta'lil, datang pula dengan makna sababiyah sebagai menunjukkan makna faktor sebab, sehingga menunjukkan ta'lil, penjelasan illat faktor. Nah, dicontohkan oleh Syekh dalam syarah dengan ayat ke-81 dari surat Toha. Ayat ke-81 dari surat Toha. Ayat ke-81 dari surat Toha. La tatghaw fihi fayahilla 'alaykum ghadabi. La tatghaw fihi yang kalian melampaui batas pada apa yang aku rezekikan kepada kalian. Saya hilla alaikum ghadabi. Alfa di sini sababiyah, bukan atof. Sehingga berakibat. Nah, dengan sebab kalian melampaui batas, ya, langgar syariat, berakibat apa? Ya hilla alaikum ghadabi. Oleh karena itu di sini, ya, fi'il mudhari'nya man mansub, mansub atau majzum, man mansub. Nah, bukan jawabut talab, jawabut talab yang majzum. Adapun ini fa yufidut ta'lil. Baik. Seperti ayat banyak contohnya. Nah. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Fatafarraqa mansub, fa'nya fa' sababiyah. Baik. Kemudian al-lamul jarrah walham ani min at-ta'lil wa at-tamli wal ibahada, tiga di sini makna dari al-lamul jarrah, yakni lam harfu jar. Nah, di sini ada faedah untuk contoh ta'lil. Ibnu Qayyim dalam Asy-Syarh al-Mumti' pada juz 6 halaman 127 naskah yang anda pegang, beliau mencontohkan untuk lam al-jarra yang menunjukkan ta'lil ayat huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Huwa alladhi, dialah yang khalaqa lakum, telah menciptakan karena kalian. Nah, al-lam jika dimaknai ta'lil, artinya apa? Untuk karena kalian. Ma fil ardi, apa yang apa saja yang ada di muka bumi, jami'an seluruhnya. Seluruh apa yang ada di muka bumi. Karena kalian. Kata Ibn Khaymin di sana dalam Asy'al Mumti tadi. Al-qawlu bi anna al-lam li ta'lil awla min al-qawlu bi anna li al-ibahah. Faedahnya. Al-qawlu bi anna al-lam lit-ta'lil awla min al-qawli bi annaha lil-ibahah. Fa'idha kana makhluqan min ajlina, fa'idha kana makhluqan min ajlina, fala budda أن يكون مباحا لنا. فلا بد أن يكون مباحا لنا. فإذا كان مخلوقا من أجلنا فلا بد أن يكون مباحا لنا. Jadi beliau mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa lam pada lakum, ujar lam ini berfungsi, bermakna ta'lil, penjelasan illat faktor, ini lebih tepat daripada pendapat yang mengatakan bahwa lam lil ibahah, berfungsi bermakna ibahah. Nah, jadi makna ayat jika demikian jika dijadikan ta'lil, dialah yang telah menciptakan seluruh apa yang ada di muka bumi demi kalian, li ajlikum. Jadi yang semua makhluk ini ada di muka bumi, ya, diciptakan demi kepentingan manusia. Nah, jika diciptakan demi manusia, demi kepentingan manusia, maka berarti mesti mubah. Oleh karena itu dipetik dari ayat ini hukum asal apa? Segala sesuatu, ya, suci dan halal, sampai datang tadi dia menunjukkan haram dan najis dan haram. Nah, contoh tamlik, hadal mal lak, hadal malu laka, hadal malu li, nah, hadal malu lana, ini artinya, harta ini milikmu, milikku, milik kita, ini tamlik. Nah, gampang. Contoh al-ibahah, ayat, dalam surat, Al-Baqarah dari akhir surat Al-Baqarah fa in tubtum bagian-bagian akhir ya tentang riba fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum atau sebelumnya apa fa man ja'ahu mu'izatun min rabbih antaha falahu ma salafa. Nah, ini juga sama dengan ini. Fahintu betul falakum ru'us amwalikum. Faman ja'ahu ma'adhan min rabbih fantaha falahu ma salafa. Nah, ini dulu. Fahintu betul. Apabila kalian bertobat, falakum ru'us amwalikum. Jadi kalian bertobat dari riba, berhenti dari riba, maka lakum, kalian berhak, yang ini mubah bagi kalian, ru'us amwalikum, modal, yang ini uang kalian, itu mubah bagi kalian. Adapun ribanya, kelebihannya itu, maka tidak boleh. Ah, tadi contoh yang lainnya juga, di ayat riba apa? Faman ja'ahu mu'idhatun min rabbi. Barang siapa datang kepadanya mu'idhah, wajangan nasihat dari Rabbnya. Fantaha. Yani datang ilmu kepadanya. Ya, tentang haramnya riba. Sehingga dengan ilmu itu dia pun mengetahui hukum riba. Tadinya dia melakukan praktek riba dalam keadaan jahil. Bil hukum. Jahil bil hukum. Belum tahu hukum bahwa perkara itu riba. Dia muamalah dengan muamalah itu. Dengan persangkaan itu boleh. Ya. Dan boleh jadi dia kena syubhat. Sehingga menganggapnya boleh. Benar-benar tidak paham, tidak punya ilmu bahwa itu riba. Maka dia melakukannya. Ketika datang ilmu, tabayyana lahu. Nah, jadi jelas baginya setelah datang hujjah dan ilmu, oh ini ternyata riba. Fantaha. Dia langsung taubat dan berhenti. Dari praktik riba itu. Falahu ma salafa. Maka boleh lahu lamli bil ibahah. Dibolehkan bagi dia ma salaf. Harta yang dia dapatkan sebelumnya selama ini dengan praktek riba dalam keadaan dia tidak tahu halal bagi dia. Karena itu fatwa ulama Ibn Baz dan yang lainnya. Lajna Da'imah menjelaskan jika ada perkara terkait dengan masalah seperti ini. Jika seseorang melakukan perkara haram sebelumnya dalam keadaan dia jahil riba dan yang lainnya. Dan dia benar-benar tidak tahu. Dia sangka itu boleh. Kemudian menghasilkan harta masuk ke pemilikannya. Ketika datang ilmu bahwa itu haram, itu riba, dia taubat dan berhenti. Bagaimana dengan harta yang sebelumnya yang dia dapat dalam keadaan dia sangka itu boleh. Berdasarkan ayat ini, falahuma masalah. Boleh dia nikmati, tidak apa-apa. Dimaafkan. Nah. Dan berhenti setelah itu. Beda dengan orang yang tahu itu haram, kemudian melakukan muamalah itu dalam keadaan ngerti itu haram dan itu dosa. Ketika dia taubat, dia harus bersihkan semua yang dia kumpulkan. Itu dia harus keluarkan dari kepemilikannya. Tidak boleh. Karena dia dapatkan dalam keadaan menerjang syariah dalam keadaan alim dengan perkara itu, dengan keharamannya. Baik. Kemudian terakhir, على الجهر ولما منها الوجوب على نعم ini gampang ya. Baik, yakni على menunjukkan wujub. Nah, kita mendapatkan penjelasan hukum dimasuki oleh ala, tapi menunjukkan wajib. Nah, seperti misalnya hadis ya. Banyak contohnya, tinggal lihat-lihat saja. Misalkan hadis, alal mar'il muslim, as-sam'u wa ta'ah. Ya, pakai ah. Ala, alal mar'il muslim, as-sam'u wa ta'ah. Berarti ala di sini, kita terapkan kaidah yang kita belajari. Berarti as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa yang sah, pemerintah yang sah, hukumnya apa? Wajib. Karena Nabi mengatakan ala, alal mar'il muslim, wajib atas setiap muslim, as-sam'u wa ta'ah. Tentunya, di kaid maka, di wairi maksiat selama itu bukan maksiat. Baik, kita masuk ke as-samul kalam, kami sah. Masih tadi jauh? Tidak? Panas. Nah. Sampai jam berapa? Yuk? Mau ditambah? Ya? Masih bisa ditambah? Baik. Hah? Susah. Baik. Aksamul kalam. Kita masuk ke klasifikasi al-kalam. Nah. Macam-macam al-kalam. Al-Syeikh yaqul yanqasimu al-kalamu bi'atibari imkani wasfihi bisidqi wa adamihi ila kismain khabarin wa insya'in. Al-kalam terbagi bi'atibar. Berdasarkan perhitungan imkan wasfihi kemungkinannya untuk disifati bisidq wa adami kemungkinannya untuk disifati dengan benar dan tidak benar. Ya, bahwa ucapan itu benar, ucapan itu salah, dusta, itu terbagi menjadi dua, khobar wa insya. Al-awwal fal khobar. Ma yumkinu ayyu safa bisidqi awil kabidi lidatih. Al-khobar, berita ya. Kalam, ucapan yang sifatnya berita, berisi berita, yaitu ucapan yang mungkin untuk disifati dengan kebenaran dan kedustaan secara lidatihi ya secara tersendiri. Nah, tinjauan terhadap lidat secara tersendiri maksudnya di sini ya. Meninjau kalam itu sendiri. Nah, tinjauan terhadap kalam itu sendiri, itu makna lidati. Tanpa meninjau yang lainnya. Tanpa meninjau yang lainnya. Ya, ini bisa ditambah, ditaklik, diperjelas. Ay bi'tibari kaunihi khabaran bi'raddin nazari anil mukhbiri bih. Makna lidati ay bi'tibari kaunihi khabaran. Bighaddin nadari anil mukhbiri bih. Nah. Lidatihi, yakni tinjauan kepada kalam itu sendiri. Serta sendiri, yakni kepada kalam itu sendiri. Nah. Maksudnya apa? Bi'tibar kaunihi khabaran. Dengan perhitungan. Ya, ucapan itu sebagai satu berita. Bighaddin nadari anil mukhbiri bih, tanpa melihat siapa yang membawa berita. Tanpa melihat siapa yang membawa berita, yang namanya berita bisa benar, bisa salah. Tinjauan terhadap berita itu sendiri yang namanya berita, yakbalu at-tasdiq wal wat-takdzib, menerima ya, pembenaran dan pendustaan tanpa melihat siapa yang memberi berita, membawa berita. Baik. Fa kharaja bi qawlina, keluar dengan ucapan kami, mayumkinu ayyusafa bis-sidqi, ucapan yang mungkin untuk disifati dengan kebenaran wal kalib dan dusta, keluar darinya al insya'u, ucapan yang sifatnya insya, insya akan datang sifatnya tuntutan, bukan berita, tapi apa? Tuntutan. Nah, li'annahu la yumkinu fihi dhalik, li'annahu yani li'anna al-insya la yumkinu fihi dhalik, karena namanya insya tuntutan, tidak mungkin pada tuntutan itu hal tersebut, yakni tidak mungkin disifati kebenaran dan dengan kebenaran dan kedustaan, karena bukan berita melainkan tuntutan. Fa inna madlulahu, karena penunjukannya, yakni al-insya penunjukannya, madlulahu yakni makna yang ditunjukkan oleh insya, laisa mukhbaron anhu, bukan sesuatu yang diberitakan. Hatta yumkina, sehingga memungkinkan, ayyukala untuk dikatakan innahu sitifun, bahwasanya ucapan itu benar atau kadib atau dusta. Madlulnya bukan berita untuk kemudian dibenarkan dusta. Madlulnya apa? Tuntutan. Tuntutan itu imma ya, macam-macam nanti. Nah, jika itu perintah maka imma dikerjakan, tapi dan seterusnya. Nah, maka datang. Nah. Wa kharaja biqaulina lidzati, keluar dengan ucapan kami lidzati al-khabaru alladhi la yahtamilu sidq as-sidqa aw la yahtamil kadhiba. Keluar dengan qaid, dengan syarat lidzati tadi secara tersendiri, yakni tinjauan ke berita itu sendiri tanpa melihat siapa pembawa beritanya, maka berkemungkinan untuk dibenarkan atau didustakan. Keluar dari sini al-khabar alladhi la yahtamil sidqa aw la yahtamil kadhib, berita yang tidak memungkinkan untuk dibenarkan atau tidak memungkinkan untuk didustakan. Tidak memungkinkan dibenarkan artinya mesti harus didustakan. Tidak memungkinkan la yahtamil al-kadhib, tidak memungkinkan untuk didustakan artinya harus dibenarkan. Tidak ada kemungkinan antara dibenarkan atau didustakan. Nah, ada dua berita yang mesti harus didustakan atau mesti harus diterima. Bi'tibari aish, bi'tibari al-mukhbir bi. Berdasarkan tinjauan pembawa beritanya. Bukan meninjau berita itu sendiri, lihat, tapi tinjauan kepada al-mukhbir bi, pembawa berita, maka ada yang jika ditinjau pembawa beritanya, kita harus mengatakan itu dusta dan tidak mungkin untuk dibenarkan atau sebaliknya. Karena tinjauannya bukan kepada kalam itu sebagai satu berita, tapi mukhbir, al-mukhbir di pembawa beritanya menentukan. Nah, wadhalika anna al-khabara min haythul mukhbir bih. Hal itu dikarenakan yang namanya berita ditinjau dari segi al-mukhbir bih, pembawa beritanya salah satu aksam. Ada tiga macam. Al-awwalu ma la yumkinu wasfuhu bil kadhib, berita yang tidak mungkin disifati dengan dusta. Ka khabarillahi wa rasulihi as-sabiti an, seperti berita dari Allah, Al-Quran, tidak mungkin didustakan. Kafir jika didustakan. Begitu pula berita dari Rasul as-sabit an, yang memang berita itu, hadis itu sabit dari Nabi Alaihissalam. Ya, hadis itu memang benar sahih. Kemudian seseorang dalam keadaan tahu itu sahih dan sengaja mendustakan, kafir. Nah, tamam? Ini yang pertama. Atsani yang kedua, ma la yumkinu wasfuhu bisidq. Ma la yumkinu wasfuhu bisidq, berita tidak mungkin disifati dengan kebenaran. Kal khabari anil mustahil, seperti berita tentang sesuatu yang mustahil. Syara'an au aqlan, mustahil secara syariat atau secara logika. Apa makna mustahil? Mustahil adalah sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Laisa lahu haqiqah. Itu mustahil. Mustahil secara syariat. Tidak ada hakikatnya secara syariat, menurut dengan syariat atau menurut dengan logika. Maka hati-hati, jangan sampai mau diperdaya ya dengan satu berita yang sifatnya mustahil. Kemudian dipikirkan seperti makarnya orang-orang filsafat. pakar-pakar filsafat untuk membuat orang ragu ya dalam masalah agama, masalah akidah tentang kekuatan kemampuan Allah, kekuasaan Allah dan seterusnya, mereka membuat permisalan-permisalan yang permisalan itu sesuatu yang mustahil. Nah, bodohnya orang-orang yang tidak punya ilmu, perkara-perkara mustahil itu dipikirkan oleh dia, dibawa untuk memikirkan, akhirnya sudah jadi ragu, akhirnya jadi murtad. Nah, mustahil khalas. Nah, harus didustakan. Baik. Fal-awalu, contoh yang pertama, mustahil syar'an ke khabar mudda'ir risalah ba'dan Nabi SAW. Ada berita seorang yang mengklaim dirinya sebagai Rasul, membawa risalah dari Allah, bawa syariat dari Allah setelah Nabi Muhammad SAW. Ini jelas mustahil secara syariat. Wastan yang kedua, kal-khabar yani jima'in nakidain. Berita tentang berkumpulnya an-naqidain, dua perkara yang saling membatalkan. Ya, al-harakati was-sukun, seperti al-haraka was-sukun. Al-haraka gerakan, as-sukun diam. Berkumpul antara bergerak dan diam fi ainin wahidatin, ainin di sini zat, fi ainin wahidatin, di satu zat, di satu ya, zat tertentu, di satu zat tertentu, ya, di zamanin wahid, di waktu yang sama, meja ini diam dan bergerak, di waktu yang sama, bisa, kes, di waktu yang sama bergerak tetapi diam, kes, dua perkara yang saling membatalkan, jika bergerak batal diamnya, jika diam batal bergeraknya. Nah, mustahil kan secara logika. Nah, tadi saya gambarkan, hati-hati. Ya, ini satu kunci yang harus diketahui. Dan saya dulu sempat melewati marhalah itu. Dulu sebelum belajar mengenal dakwah salafiyah, ya, cuma senang membaca aja. Baca-baca buku muslihat, filsafat. Nah, baca sesuatu. Menyebutkan permisalan yang itu ternyata subhanallah setelah belajar akidah, ya, punya ilmu tahu ternyata itu perkara mustahil, itu membuat bingung benar, dipikirkan membuat kita ragu. Ternyata subhanallah itu perkara mustahil, sama kayak ini tadi. Ayo pikirkan bagaimana caranya orang filsafat begitu caranya mengajak orang jadi gila. Ayo kita berpikir sama-sama. Perkuliahan filsafat begitu. Bagaimana caranya ini meja di waktu yang bersamaan dia bergerak dan diam. Ya Allah, gila betul. Stres muridnya. Nah, itu kalau dalam masalah agama ini sudah jadi murtad jadinya. Nah, lalu mustahil. Oleh karena itu memang tidak boleh dibaca. Nah, tidak boleh dilihat subah-subah mereka. Asalis yang ketiga, mayum kinu ayyusaf habis sirq. Wal-kadib, yaitu yang tidak bisa di, tidak mungkin disifati dengan kebenaran dan kedustaan. Imma ala sawa, apakah ya secara seimbang? Nah, tidak mungkin untuk dibenarkan dan didustakan secara seimbang. Au ma'arujhani ahadihima, atau disertai ada yang lebih kuat salah satunya, yakni lebih kuat untuk didustakan daripada dibenarkan, atau sebaliknya. Ka'ikhbari syakhsin an kudumi ghaibin wa nahwi. Keikhbari syakh, seperti berita seseorang, ada seseorang datang membawa berita, memberitakan an kudumi ghaib, bahwa oh fulan sudah tiba, wa nahfi dan semisalnya, fulan sudah tiba, di sana ada tabrakan, dan seterusnya. Ya. Di sini berdasarkan mukhbirnya, yakni orang biasa, Bisa jadi beritanya benar, bisa jadi orang itu dibenarkan, bisa jadi didustakan. Kan begitu. Jika kemudian cerita orang itu sihoh, berarti beritanya benar. Kalau ketahuan orang itu orang fasik, misalkan, wah, berat untuk dibenarkan. Bisa saja dia mendustakan, ini mengerjai. Begitu. Nah, ini. Beda tadi jika itu berita dari syafa Allah dan Rasulnya. Nah. Masa tidak ada barang-barang. Alhamdulillah.